Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedaralun, berita sore edisi hari ini, Rabu 1 Februari 2023, dibacakan saya Fira dan Ardiansyah. Tiga petani diterkam harimau Sumatera di Aceh Selatan. Satu unit rumah warga tertimbun longsor di Aceh Tengah. Polres Nagan Raya ringkus pelaku begal payudara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tiga petani diterkam harimau Sumatera di Gunung Sampali, Desa Kutu, Klut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Rabu dini hari. Bahkan dua korban mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Kapolsek Klut Tengah, Ibda Mawarzi Lubis, mengatakan bahwa korban kritis yakni Amrizal, 65 tahun, dan Hafifi Yunanda, 29 tahun. Keduanya warga Desa Ladang Tengok, Kecamatan Pasir Raja, kini dirujuk ke RSUD YA Tapatuan. Sedangkan satu orang korban lainnya, M. Nasir, tidak mengalami luka serius. Ibda Mawarzi mengatakan para petani ini diserang harimau Sumatera pukul 2.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Kejadian tersebut terjadi di kawasan hutan Simpali, Klut Tengah. Korban diserang harimau saat beraktivitas sebagai petani di kawasan hutan lindung dan memang habitat harimau. Kasus warga diterkam harimau ini merupakan kasus kedua dalam pekan ini. Sebelumnya, tim ranger dari Forum Konservasi Loser berjumlah 4 orang juga mendapat serangan harimau di hutan Sampali, Klut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Syedaralun, satu unit rumah warga di Kampung Pepara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan tertimbun tanah longsor pada Selasa malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah, Andalika, mengatakan rumah yang tertimbun longsor tersebut adalah milik Martunis, 48 tahun warga setempat. Selain rumah, satu unit kendaraan roda 2 milik Tengku Razak ikut tertimbun material longsor. Bencana longsor terjadi karena kondisi tanah labil yang disebabkan hujan deras. Material tanah menimbun sebagian rumah, sementara penghuninya berhasil menyelamatkan diri. Berdasarkan informasi dari kepala kampung, warga yang terdampak longsor terpaksa mengungsi ke rumah warga terdekat. Pihak BPBD sudah turun ke lokasi guna memastikan penanganan yang dilakukan dan memberikan bantuan masa panik dari Pemda. Sudarlun, Satreskrim Polres Nagan Raya menangkap pelaku begal payudara terhadap anak di bawah umur, yakni remaja berusia 15 tahun. Pelaku SN 45 tahun yang ditangkap warga sebuah desa di Nagan Raya karena terbukti melecehkan seorang remaja. Tersangka SN yang diketahui memiliki istri dan dua orang anak tersebut kini telah diamankan di Polres guna proses penyelidikan lebih lanjut. Kasatreskrim Polres Nagan Raya AKP Mahfud SHMM mengatakan penangkapan terhadap SN, warga salah satu gampung di Senagan, setelah orang tua korban melaporkan pelaku ke Polres Nagan Raya. Dalam laporan ini, orang tua korban menyebutkan bahwa pelaku telah melakukan pelecehan terhadap anaknya. Kejadian berawal ketika korban bermain ke rumah pelaku. Saat itulah pelaku melecehkan korban sebanyak 2 kali. Karena perlakuan tersebut, korban melaporkan hal tersebut kepada neneknya. Lalu sang nenek menceritakan hal itu kepada orang tua korban. Mendengar cerita ini, ibu kandung korban langsung mendatangi rumah pelaku seraya menanyakan kejadian itu. Setelah itu, ibu korban melaporkan ke Polres Nagan Raya sehingga pelaku ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Nagan Raya. Syedaralun, Dinas Sosial Kabupaten Pidi membuka dapur umum dan bantuan logistik untuk korban bencana banjir di Kabupaten Pidi. Dapur umum dibuka untuk meringankan beban para korban yang terdampak banjir dengan menyediakan makanan selama 3 hari. Dapur umum dibuka untuk meringankan beban para korban yang terdampak banjir dengan menyediakan makanan selama 3 waktu sehari. Sekretaris Dinas PD Muhammad Hussein mengatakan dapur umum tersebut dibuka untuk membantu korban yang ada di lokasi pengungsian maupun yang memilih tinggal di rumah terendam banjir. Selama pembukaan dapur umum di halaman kantor DPRK PD, stok logistik cukup dan memenuhi untuk korban banjir. Hussein menambahkan pusat dapur umum ditempatkan di halaman kantor DPRK PD karena lokasinya lebih aman dari genangan banjir. Selain itu juga strategis dengan beberapa kampung yang terimbas banjir dan para pengungsi. Makanan yang telah disajikan kemudian diantar ke beberapa posko pengungsian terdekat, yakni di kampung PD dan kota Sigli. Namun ada juga yang mengambil langsung ke dapur umum. Sementara untuk lokasi yang jauh, telah tersuplai makanan pokok atau bantuan masa panik ke puluhan titik posko untuk kebutuhan selama banjir seperti di Kecamatan Kembang Tanjung, Padang Tiji, dan Gampung Tibang. Sejauh ini, banyak pihak yang telah menyalurkan bantuan sehingga stok terpenuhi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kejadian pelemparan batu ke bus ofisial Persis Solo oleh oknum supporter Persita Tangerang harus diusut tuntas. Sigit mengatakan saat ini sudah ada 7 tersangka yang diamankan. Diketahui pelemparan batu ini terjadi usai pertandingan lanjutan Liga 1 2022 antara Persis Solo dan Persita Tangerang pada Sabtu lalu. Meski skor kedua tim imbang tanpa gol, pertandingan yang awalnya aman malah diwarnai tindakan anarkis sejumlah oknum. Insiden ini terjadi saat tim yang bertandang telah meninggalkan area Stadion Indomil Arena, tepatnya di Jalan Raya Lego, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat bus ofisial Persis Solo akan menuju pintu tol Panunggagan, sejumlah oknum supporter Persita malah menyerang bus dan pemain Persis Solo. Peristiwa yang terekam oleh kamera kru ofisial Persis Solo kemudian viral di media sosial. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap dan menetapkan 7 orang terduga supporter Persita sebagai tersangka. Dari ketujuh pelaku, ada 2 pelaku yang menjadi otak aksi pelemparan batu tersebut, yaitu MR dan HK. Jumlah tersangka kasus pelemparan batu ini pun kemungkinan masih bisa bertambah sebab polisi masih melakukan pengembangan. Syedarolun, pihak berwenang Pakistan sedang menyelidiki bagaimana seorang pengebom bunuh diri menewaskan sedikitnya 100 orang di sebuah masjid di Peshawar. Serangan tersebut mengejutkan warga Pakistan mengingat peristiwa itu terjadi di dalam kompleks kantor polisi yang dijaga ketat. Sebagian besar yang tewas adalah personel kepolisian yang sedang bersembahyang. Kepolisian meyakini bahwa mereka menjadi sasaran serangan bom untuk melemahkan semangat dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok militan. Insiden ini terjadi 2 bulan setelah Taliban Pakistan meninggalkan gencatan senjata. Sejak saat itu, serangan terhadap polisi dan tentara meningkat. Klaim bahwa serangan tersebut dilakukan kelompok milisi Tehrik Satu Taliban Pakistan atau TTP belakangan dibantah kelompok itu. Mereka justru menyalahkan komandan faksi yang memisahkan diri. Beberapa pengamat mempertanyakan penyangkalan tersebut. Mereka menilai bantahan itu bisa menjadi taktik pengalihan perhatian. Di masa lalu, TTP tidak mengklaim sejumlah serangan terhadap masjid, sekolah, atau pasar. Kelompok itu memilih untuk menyatakan bahwa mereka berperang melawan pasukan keamanan, bukan melawan rakyat Pakistan. TTP telah memerangi militer dan polisi Pakistan selama bertahun-tahun dengan banyak korban jiwa. Kelompok tersebut adalah cabang dari Taliban Afghanistan dan memiliki ideologi garis keras yang sama, tetapi kedua kelompok terpisah. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 1 Februari 2023. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedarolun, wassalam.